Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah yang terakhir pada kesempatan ini. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan, supaya efektif kita mendahulukan dulu untuk mengambil faedah yang kita cukupkan dari kitab ini. Kemudian mudah-mudahan ada kesempatan sekitar setengah jam atau seperempat jam untuk menambahkan penjelasan dengan pertanyaan yang masuk, yang disampaikan beberapa secara tertulis. Sebagaimana tadi terakhir, kita telah sampai pada puncak hakikat daripada orang yang meraih ilmu yang nafik, yaitu meraih kedekatan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih makrifat yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meraih derajat menjadi kekasih Allah, menjadi wali-wali Allah, sehingga kebaikan-kebaikan dia akan senantiasa Allah berikan dan Allah jaga. Allah pelihara orang-orang yang telah meraih makrifat secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi, sebagai hamba Allah yang kita dihidupkan oleh Allah, di dalam perjalanan hidup ini, kehidupan demi kehidupan kita selalu dibentangkan dengan kesusahan. Dan tidak akan hilang kesusahan demi kesusahan kalau seorang hamba dia tidak meraih puncaknya daripada ilmu yang nafik, yaitu makrifat pada Allah. Manakala hamba meraih makrifat kepada Allah dengan ilmunya yang nafik, maka dia akan diantarkan meraih kebaikan di dalam hidupnya sejak dari dunia sampai di akhirat. Dan hakikat kehidupan yang Allah berikan kepada manusia, pada hambanya, akan selalu manusia itu dirundung kesusahan. Putusnya kesusahan ini manakala dia telah meraih makrifat kepada Allah. Di dunia, lebih-lebih lagi, sudah menjadi ketentuan Allah Azza wa Jalla bahwasanya dunia, seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ibadatul Lafan, salah satu hikmah Allah menciptakan dunia penuh dengan berbagai macam masalah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan berbagai macam fitnah adalah agar seorang hamba memahami di dunia ini bukan tempat tinggalnya. Di dunia ini adalah setiap saat dengan kejadian-kejadian, dia harus meraih pemahaman, dia tidak akan mungkin bisa tenang secara zahir dalam kehidupannya. Dan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah, kehidupan di dunia, bukan kebahagiaan dalam pengertian perkara yang zahir. Tidak ada lain adalah kebahagiaan manakala hati hamba meraih kedekatan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab mengutip sebuah riwayat, kembali kita tambahkan sebuah perkataan yang sangat bagus dinasihatkan kepada Imam Fudail bin Al-Ayyad. Qalat Saghwanatu li Fudail, berkata Saghwanah kepada Fudail, wal abdu la yazalu yaqa'u fi shada'ida wa karbin fid dunya. Ketahuilah, seorang hamba dihidupkan oleh Allah di dunia ini akan selalu terus-menerus dia mengalami terjatuh masuk di dalam kehidupan yang penuh dengan sajaid. Akan selalu ditimpa kepayahan, kepayahan, kepayahan. Enggak akan berhenti. Ini dunia. Kemudian apa? Wakar. Dan akan selalu dirundung dengan kesusahan. Selalu dirundung di dalam kehidupan dunia. Ini sudah sunnah di dalam qada dan qadar Allah di dunia. Siapapun tidak bisa menghindar dari ini. Tidak akan bisa orang itu menghindar dari sunnah yang terjadi ini. Lebih-lebih lagi wa fil barzah. Di alam barzah, kehidupan yang tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi teman. Sudah jelas manakala kita mendengar berita-berita tentang kehidupan alam barzah, bahwasanya kehidupan di alam barzah juga penuh dengan berbagai macam kehidupan yang susah. Demikian juga wafil mawakif. Kehidupan nanti ketika orang di padang mahsyar. Belum final kehidupan itu. Di alam barzah belum final. Di padang mahsyar, di yaumul mahsyar, pada hari manusia dikumpulkan oleh Allah semua, juga di sana terdapat kepayahan. Sebagaimana dalam riwayat, matahari didekatkan, manusia dibanjiri dengan keringatnya, dan manusia berlari mencari syafaat dari dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, Allah timpakan berbagai macam keadaan yang menyusahkan. Maka diterangkan oleh beliau kepada Fudail al-Ayyad, fa idza kana bainahu wa baina rabbih ma'rifatun khasatun kafa Allahu. Apabila antara hamba dan antara Rabbnya, kalau hamba dengan Allah itu punya hubungan ma'rifat yang khusus, punya kedekatan hatinya kepada Allah yang khusus, maka Allah yang menjamin. Inilah jannatul dunia. Dan itulah jannah yang Allah berikan di alam barzah dan di yaumul mahsyar, maka hamba akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau hamba itu jauh dari ma'rifat kepada Allah, maka semua yang dialami hanya kesusahan. Di dunia, di alam barzah, di yaumul mahsyar. Maka kalau hamba itu punya ma'rifat kepada Allah, dia akan ditolong. Salah satu dalil, orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu orang yang punya ma'rifat kepada Allah. Ya, orang yang ketika dia sendiri mengalir air matanya karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, ini orang yang ditolong. Maka kalau orang punya ma'rifat khusus kepada Allah Azza wa Jalla, di dunia dia senantiasa hatinya dilapangkan, di alam barzah diluaskan tempat kuburannya, dan di yaumul mahsyar dia ditolong pada saat orang mengalami kesulitan. Dan kesudahannya insyaallah akan dimasukkan oleh Allah pada kehidupan yang paling menenangkan dia selama-lamanya, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan, orang yang meraih ilmu nafi' yang besar disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, fal ilmu nafi'u ma arafa bainal abdi wa rabbahu ma bainal abdi wa rabbihi wa dalla alaihi khatta arafa rabbahu wa wahaddahu wa anisa bihi wa staha min qurbihi wa abidahu ka'annahu yarahu. Dan orang, dan ilmu yang nafi' adalah ilmu yang dapat memahamkan, menjadikan seorang hamba ma'rifat antara dia dengan Allah. Itu ilmu yang nafi'. Buahnya yang paling besar akan menjadikan hamba memiliki ma'rifat kepada Allah, sehingga hamba itu mengenal Rabbnya. Yang paling besar dalam hidupnya adalah mengenalnya dia kepada Allah. Itu yang paling besar dalam hatinya. Hatinya penuh dengan ma'rifat pada Allah. Kemudian wa wahadahu, Akhirnya hamba ini hanya hidup mentauhidkan Allah. Kemudian wa anisa bihi, dia selalu gembira dengan Allah. Gembira dengan Allah. Gembira dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang datang dari Allah, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah timpakan, dia tidak pernah susah dengannya. Dengan syariat Allah, dengan qadar Allah, dengan semua yang Allah berikan pada dia, maka dia anisa, dia gembira. Dia gembira dengan keadaan yang ada pada makhluk, dia gembira dengan keadaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini buah puncak daripada orang yang meraih ilmu yang nafi. Kemudian wastaha min qurbi, dan dia mengambil hidup, dia mengambil kehidupan ini, yang paling mendasar dalam hidupnya adalah bagaimana dia selalu dekat dengan Allah, selalu merasa dekat kepada Allah azza wa jalla, wa abidahu, dan dia gunakan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, ka'annahu yara, seperti dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puncak, itulah martabat ilmu yang nafik yang paling tinggi di dalam din ini, yaitu ihsan. Dia meraih derajat kehidupan yang hatinya dimakmurkan dengan marifat kepada Allah azza wa jalla, maka kehidupannya tidak pernah seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada keluh kesah kehidupannya. Semua dia gembira dengan apa yang Allah berikan. Ini kehidupan orang yang meraih marifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul Fiddin, hal ini disimpulkan kembali oleh beliau Al-Hafidh Ibn Rajab. Fasya'nu kulluhu fi annal abda yastadillu bil ilmi ala rabbihi. Maka pokok dari kesimpulan semuanya orang yang meraih ilmu nafi ini, seorang hamba dengan ilmunya dia menjadikan dalil, dia mengambil dalil untuk kemudian dia meraih derajat makrifat antara dia dengan Rabbnya. Ini ciri ilmu yang nafi. Jadi dengan ilmu itu dia meraih tingginya martabat dia di dalam makrifat kepada Allah. Faya'rifuhu, maka dia mengenal Allah di dalam hidupnya dengan pengenalan yang tinggi. Fa'idha arafa rabbahu faqad wajadahu minhu qariban. Manakala dia mengenal Allah dengan makrifat yang khusus tadi, maka dia akan selalu mendapati Allah adalah qarib. Dia akan selalu mendapati Allah adalah qarib, dat yang maha dekat. Yang selalu kebaikan-kebaikan dia dikabulkan oleh Allah azza wa jalla. Wa mata wajadahu qarib, manakala dia telah mendapati Allah itu dekat dari dia, qarraba ilaihi, maka hamba itu mendekatkan diri pada Allah. Terus menerus. Wa ajaba du'aahu, dan Allah selalu mengabulkan doa-doanya. Kebaikan-kebaikan dia selalu diberikan oleh Allah azza wa jalla. Beliau Al-Hafidh Ibn Rajab untuk menjelaskan ini mengutip sebuah riwayat Israiliyat, dan wallahu alam saya belum lihat riwayat ini kesahihannya. Beliau menerangkan dalam sebuah riwayat Israiliyat, Allah berfirman, Ibna Adam, utlubni, tajidni, wahai anak Adam, carilah aku, maka kamu akan mendapati aku. Fa'in wajattani, wajatta kulla syai'. Kalau kamu mendapati aku, kamu telah berhasil mendapati aku, marifat kepada aku, maka kamu akan mendapati setiap perkara. Setiap perkara yang terjadi, yang Allah berikan menjadi kebaikan semuanya pada dia. Menjadi kebaikan pada dia semua. Wa in fataka, fataka kullu syai'. Fataka kullu syai'. Dan kalau kamu gagal, kalau kamu sudah gagal di dalam meraih marifat pada Allah, maka semua perkara menjadi kegagalan bagi kita. Tidak ada perkara kecuali jadi kejelekan. Dan ini seperti hadis Nabi kan? Ketika Nabi menerangkan ajaban li amril mu'min, sangat mengagumkan orang beriman ini, di mana semua perkaranya adalah baik. Yang menimpa dia lapar jadi kebaikan, yang menimpa dia kesempitan jadi apa? Jadi kebaikan. Berbeda dengan orang yang dia tidak meraih marifat kepada Allah, kullu syai', setiap perkara yang dia dapat hakikatnya dia gagal. Dapat harta susah, ya kan? Apalagi tidak dapat. Punya istri susah, apalagi tidak punya. Punya anak susah, belum lagi tidak punya anak. Terus semua perkara yang ada pada dia menjadikan dia hakikatnya gagal. Dan itulah lihat orang ahli dunia. Dunia sudah ada di depannya. Kekayaan sudah ada di depannya. Dia orang yang merasa telah meraih enggak? Tidak meraih. Hampa hidupnya. Hampa. Kosong dia hidupnya. Dia seperti mengejar sesuatu, mendapat sesuatu yang tidak ada. Karena memang hakikatnya ini tidak akan memberi apa-apa pada dia. Maka orang yang gagal marifat kepada Allah, hakikat semua perkara gagal dia capai. Dan orang yang berhasil sukses mendapatkan marifat kepada Allah, maka setiap perkara menjadi keberhasilan bagi dia. Apalagi diberi kebaikan oleh Allah. Didatangkan kejelekan saja menjadi kebaikan. Ya kan? Didatangkan qadha, takdir yang zahirnya menimpa dia susah. Dia susah atau dia gembira? Dia gembira. Maka hakikat segala sesuatu menjadi kebaikan bagi dia. Dia sukses. Dan inilah hakikat puncak orang yang meraih kemenangan. Dan diterangkan oleh beliau, wa kana dunnun yuraddidu hadhil abyati fil lail. Dan dunnun, ya, dia selalu mengulang-ulang sebuah bait syair pada suatu malam. Pada malamnya, apa kata dunnun? Utlubu li anfusikum mislama wajattu. Carilah oleh kalian seperti yang aku telah dapati. Yaitu apa? Marifat kepada Allah. Raihlah oleh kalian seperti yang aku telah dapati. Ana qad wajattu lisakanan. Sungguh, aku telah meraih tempat berteduh. Sungguh aku telah meraih ketenangan. Aku telah meraih keteduhan. Laisa fi hawahu anna, tidak ada di dalam keinginan itu dari kami. Enggak ada keinginan yang paling bisa diraih dari dia kecuali keteduhan itu. Bayangkan bagaimana dia gambarkan tingkatan dia meraih marifat kepada Allah. In ba'udtu, apabila aku jauh, maksudnya jauh dari Allah dengan dosa, dengan keteruan, dengan apabila aku jauh, maka qarrabani, dia mendekat kepadaku. Subhanallah, apa ada? Allah Azza wa Jalla, hambanya sudah menjauh dari Allah, Allah masih berharap apa? Berharap jelek atau berharap baik? Hah? Hambanya ini sudah jauh ini, Allah masih berharap baik atau berharap jelek? Berharap baik. Coba lihat dalam hadis. Lillahi asyaddu farhan bitaubati abdin. Allah sangat gembira dengan siapa? Taubatnya seorang hamba. Melebihi gembiranya orang yang apa? Berada di gurun sahara yang luas, yang dia kehilangan kendaraannya, kemudian kendaraan itu ada di depannya tiba-tiba. Dia sudah mau mati, kemudian kendaraan itu ada di depannya. Allah sangat gembira dengan tobatnya seorang hamba yang bertobat. Lihat, hamba ini sudah maksiat kayak begitu luar biasanya. Bagaimana? Allah masih mengharapkan dan Allah gembira kalau dia apa? Dia bertobat. Ini hamba. Dia sudah maksiat saja, Allah masih memberikan luasnya rahmat kepada hamba itu, bagaimana dia kembali. Allah lillahi asyaddu farhan bi taubatil abdi, Allah sangat gembira sekali dengan tobatnya hamba. Ini dalil. Ini Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana diterangkan oleh Dunnun, kalau aku jauh darinya, dia mendekatkan kepadaku. Au qarabtu min hudana, atau kalau aku dekat pada Allah, maka dia lebih dekat lagi. Inilah kesuksesan manakala orang itu makrifat kepada Allah. Ikhwanuddin, maka disimpulkan oleh beliau yang terakhir, wa man fatahu hadzal ilmu nafi waqa'a fil arba. Siapa yang dia telah gagal meraih ilmu yang nafi, maka otomatis dia akan terjerumus di dalam empat perkara allati ista'adha biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi telah berlindung dari empat perkara. Tidak ada kegagalan final yang menimpa manusia kalau manusia terjatuh pada empat perkara ini. Yaitu apa? Hidupnya tidak meraih ilmu yang nafi. Terus apa? Akhirnya apa? Hatinya tidak pernah khusyuk dan kacau. Kemudian apa? Hidupnya memperturutkan hawa nafsu. Dan akhirnya apa? Kehidupannya dilanda dengan semua kejelekan. Mana ada kegagalan yang lebih itu? Itulah sudah hancur. Kalau orang sudah gagal meraih ilmu yang nafi, maka jangan dianggap sepele. Kalau orang sudah gagal meraih ilmu yang nafi, maka waqa'a fil arba. Dia akan terjerumus di dalam empat perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlindung dari perkara. Empat tersebut, wasara ilmuhu wibar. Maka kalau toh dia dapat ilmu, ilmunya menjadi kekacauan, kerancuan pada dia. Dia tidak bisa mendapatkan keteguhan dalam hidup, ketenangan. Wa hujjatan ali, dan ilmunya malah menjadi dalil membantah keadaan dia, bukan menjadi ilmu yang dia bisa berpegang dengannya. Ini keadaan kalau orang sudah terjatuh. Falam yantafi bihi, dan dia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Li'annahu lam yakhsha qalbuhu li rabbih. Kenapa? Karena hatinya tidak bisa khusyuk kepada Rabbnya. Akhirnya tidak mendapat manfaat. Walam tasba' nafsuhu minad dunya. Dan karena hatinya tidak pernah puas dari kehidupan dunia, balizdada 'alaiha khirsan wa laha talaban. Bahkan tambah hari, tambah gila, tambah terfitnah dengan dunia, dan tambah keras mengejar dunia. Dan tambah tersiksa. Orang yang mengejar dunia dan tidak henti-hentinya, kata Ibnul Qayyim, dia tersiksa pada tiga keadaan. Tersiksa ketika dia sedang mencari. Tersiksa ketika sedang dia berhasil meraih dunia. Tersiksa ketika dunia pergi dari dia dan pasti pergi. Tersiksa selamanya. Dan akan menjadi orang paling sengsara. Bahkan sudah mati di kuburan saja, dia masih tersiksa dengan dunia. Mana dalilnya? Dia sudah mati di kuburan, masih tersiksa dengan dunia. Mana dalilnya? Sesungguhnya mayat diadab dengan apa? Dengan apa? Tangisannya orang yang ada di dunia. Padahal dia sudah mati di kubur. Karena dunia yang dia tidak bisa mendapatkan kebaikan, dia sudah mati, orang yang di bumi itu nangis, dia diadab. Ini fitnah kalau orang tidak berhasil meraih ilmu yang nafi. Kemudian puncaknya apa? Walam yusma' du'auhu, dan doanya, keinginan-keinginannya tidak pernah didengar. Subhanallah. Bagaimana manusia? Sementara seberat biji sawi dari kebaikan, manusia tidak bisa meraihnya kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau sudah orang tidak pernah didengar oleh Allah Azza wa Jalla kebaikannya, apa penyebabnya? Diterangkan oleh beliau, li'adam imtisalihi li'awamir rabbih. Karena dia tidak pernah bisa melaksanakan perintah Allah. Kenapa tidak bisa melaksanakan? Karena hidup memperturutkan apa tadi? Nafsunya. Makanya berat dia melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Karena nafsunya lebih kuat. Kenapa nafsunya lebih kuat? Karena ma'rifatnya kepada Allah sangat rendah. Takutnya kepada Allah sudah tidak ada. Ini keadaan manusia. Wa adamu istinabihi lima yasfituhu wa yakrahuhu. Maka dia tidak menjadi orang yang bisa menjauhkan perbuatan yang Allah benci dan yang Allah murkai. Hada ingkana ilmuhu ilman yumkinul intifa'u bihi. Kata beliau, ini kalau ilmu yang dia dapat hakikatnya ilmu yang bermanfaat. Jadi padahal ilmunya yang dia dapat ilmu apa? Ilmu nafi. Ketika hatinya tidak khusyuk, nafsunya tidak tasba', maka terjadilah fitnah pada dia. Padahal ilmunya nafi. Contohnya Yahudi kan? Yahudi secara zahir ilmunya yang dia bawa ilmu nafi enggak? Ilmu nafi. Lalu kemudian gimana kehidupan Yahudi? Ditimpakan bencana oleh Allah. Kenapa? Hatinya tidak khusyuk pada Allah. Hidupnya tidak mau tunduk kepada Allah karena memperturutkan apa? Memperturutkan nafsunya. Dan demikianlah para ulama su. Para orang-orang alim yang su, yang jahat. Yang kehidupannya dengan ilmunya bukan untuk ma'rifat kepada Allah, tapi untuk mencari kehidupan selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang menjadi fitnah. Wa huwal multaqa anil kitab wa sunnah, yaitu ilmu yang diambil dari sunnah. Kalau ini ilmu nafi, ilmunya nafi saja orang bisa gagal, ya kan? Ini ilmunya nafi. Fa in kana multaqa min ghairi dalika fa huwa ghairi nafi fi nafsi. Lah bagaimana kalau ilmu yang dia dapat itu bukan ilmu nafi? Ilmu yang dia tekuni bukan ilmu yang nafi. Mungkin enggak dia meraih kehidupan yang nafi? Sudah tidak mungkin lagi. Orang yang dapat ilmu nafi saja belum tentu dia meraih kehidupan yang nafi. Apalagi yang dia tidak mendapatkan ilmu yang nafi. Tidak akan mungkin dia bisa mengambil manfaat dengannya. Ikhwanuddin, maka yang terakhir kita sampai pada alamat tanda-tanda orang yang ilmunya nafi. Di antaranya diterangkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, wa alamatu hadzal ilmi alladzi la yantafi'u ay yaksiba sahibahu az-zahwa wal fakhra wal khuyala'a wa talab al-uluwi war raf'ati fid dunya wal munafisata fiha. Ciri alamat ilmu yang tidak bermanfaat. ciri ilmu yang tidak memberi manfaat kepada pemiliknya, yaitu apabila pemiliknya dengan ilmunya itu dia gunakan untuk kebanggaan. Ini salah satu ciri. Kalau orang dengan ilmunya yang nafi dia gunakan untuk berbangga, wal fakhru, untuk dia congkak, wal khuyala, dan dia gunakan sombong, takabur, wa talabul uluwi wa raf'ati fi dunia, dan dengan ilmunya dia gunakan untuk mencari ketinggian derajat di dunia. Kalau orang dengan ilmunya kepentingannya sudah seperti ini ciri ilmunya tidak akan nafi. Dan inilah perkara yang harus kita ambil pelajaran, bagaimana jalan meraih ilmu yang nafi. Dan dia menjadikan ilmunya di ilmu yang nafi dijadikan untuk berlomba mengejar kepentingan dunia. Untuk jadikan saingan. Wa talabi mubahati al-ulama, dan dia gunakan untuk mencari kebanggaan dari para ulama. Dia belajar untuk mubah, untuk berbangga dengan ulama. Wa mumarati sufaha, dan dia belajar kepentingannya apa? Supaya dia bisa menang dengan orang-orang bodoh. Nanti bisa mendebat orang bodoh, mengalahkan orang bodoh. Nah, ini kalah semua, dia yang pintar sendiri. Ini ciri kalau orang ilmunya tidak nafi. Wa sarfi wujuhin nas ilaihi, dan dia gunakan bagaimana supaya dia nanti dikiblati oleh manusia. Supaya dia menjadi tokoh, supaya orang-orang jadi pengikut dia. Ini ciri orang yang ilmunya tidak nafi. Sebagaimana dalam dalil yang insyaallah antum semuanya sudah sering dengar, inna man talabal ilmi lidzalika fannar annar. Kata beliau, sesungguhnya orang yang mencari ilmu untuk kepentingan itu maka tempatnya neraka. Ini diantara ciri ilmu yang nafi. Ciri ilmu yang tidak nafi, alamat orang yang ilmunya tidak nafi. Kemudian diterangkan perkara yang halus kembali dari orang yang ilmunya tidak nafi. Kata beliau, rubama da'a ba'du ashabi hadhihi al-ulumi ma'rifatallah wa talabahu wal i'radi amma siwahu wa laysa gharaduhum bidzalika illa talabat taqadduma fi qulubin nas minal muluki wa ghairihim wa ihsana dhannihim bihim wa kathrata adba'ihim wa ta'adduma bidzalika 'alan nas. Bisa jadi, kata beliau, bisa jadi orang yang ilmunya tidak nafi ini, bisa jadi, kata beliau, dia mendakwahkan diri termasuk golongan orang-orang yang ahli ilmu, orang yang ahli ilmu nafi. Dan bisa jadi dia mendakwahkan diri bahwasanya dia adalah dengan ilmunya untuk marifat kepada Allah. Boleh jadi dia mengaku seperti ini. Ya, untuk mencari marifat kepada Allah. Dan dia tidak ingin selain Allah. Dia ngomong kepada manusia, mendakwahkan diri seperti ini. Dan marifat kepada Allah itu gak usah diteriak-teriakan. Gak usah dibilang saya itu kepentingan saya untuk Allah. Loh, gak perlu. Dalam kehidupan kita itu kelihatan orang itu marifat pada Allah apa enggak. Orang itu ikhlas apa enggak. Karena itu boleh jadi orang yang ilmunya tidak nafi, dia mendakwahkan diri pada manusia, saya itu ikhlas loh. Boleh jadi begitu. Saya itu gak punya kepentingan yang lain loh, kepentingan saya ikhlas. Boleh jadi dia ngomong kepada manusia seperti ini. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi. Apa? Hati-hati dengan masalah seperti ini. Kata beliau, tetapi sebenarnya tidak ada kepentingan dia ketika dia ngomong kepada manusia, saya itu tujuan saya Allah. Saya itu tidak punya kepentingan lain. Boleh jadi dia ngomong seperti itu, gharadnya, tujuan dia ngomong begitu bukan memang karena Allah. Apa tujuannya dia ngomong? Dia mencari supaya dia dinilai manusia orang soleh. Supaya dinilai oleh manusia, ini loh orang yang marifatnya tinggi. Ini orang yang ikhlas. Supaya dinilai seperti itu. Padahal dia ngomong, mendakwahkan diri orang yang seperti ini. Boleh jadi dia ngomong seperti itu, supaya hatinya manusia tertambah dia, mendahulukan dia, dan menilai dia orang yang diutamakan, dimuliakan, dia itu orang ikhlas, orang baik. Bisa jadi seperti itu. Karena itu, ini perkara yang halus. Orang yang ilmunya tidak nafi, bisa seperti ini. Kepentingan mereka sebenarnya adalah supaya manusia khusnudon pada dia. Loh disangka baik, loh ini. Dia ngomong seperti itu supaya manusia baik sangka sama dia. Dan supaya banyak orang yang ikut sama dia. Naudzubillah. Dan ini sulit ya ikhwan. Berat. Perkara yang tidak mudah dilakukan. Perkara yang sulit. Dimana manusia bagaimana menjaga kehidupan hatinya untuk meraih marifat kepada Allah yang benar-benar, ini perkara yang sulit. Ini ciri orang yang ilmunya tidak nafi. Kemudian diterangkan oleh beliau kembali, wa min alamati dalika adamu qabulil haqqi wal inqiyadi ilaihi wa taqabburi ala man yaqulul haqqo khususan in kana dunahum fi ayunin nas wal israra ala al batili khasyatan tafarruqa qulubin nasi anhum bi idharir rujui ilal haqq. Coba perhatikan ini, halusnya orang yang ilmunya tidak nafik. Diterangkan Ibnu Rajab, dan ini banyak kejadian seperti ini. Kata Ibnu Rajab, di antara kembali ciri ilmu yang tidak nafik, dia menjadi orang yang sulit menerima kebenaran. Apalagi kalau sudah melihat dirinya ustaz, orang alim, tokoh, susah menerima kebenaran. Jadi, susah menjadi orang yang ingkiat tunduk dengan kebenaran. Dan dia banyak cenderung bersikap takabur, menolak apabila ada kebenaran datang bukan dari dia. Ini salah satu contoh. Dia tidak mau menerima kalau ada kebenaran datang yang mengatakan kebenaran itu kepada dia bukan dari dia. Lebih-lebih lagi kalau kebetulan yang ngomong kebenaran itu orang yang dipahami manusia di bawah dia. Disinilah letak gimana orang bisa meraih ilmu yang nafik. Ketika yang ngomong kebenaran itu orang yang dibawa dia, boleh jadi muridnya, boleh jadi orang awam, dia nyampaikan, wahai ustaz, wahai orang alim, ini ada begini, bagaimana? Ini ciri. Maka lihat para salaf, siapapun yang ngomong kebenaran, bagaimana sikap mereka? Takutnya kepada Allah. Takutnya kepada Allah luar biasa. Umar ibn al-Khattab, bagaimana dia ketika ada anak-anak menyampaikan kebenaran? Bagaimana ketika diberitahu seorang wanita yang dulu pernah dia mengadu kepada Allah, pengaduannya diterima oleh Allah. Takutnya Umar kepada orang yang walaupun dia khalifah. Ini ciri orang yang ilmu nafik. Dia menjadi orang yang ikhlas menerima kebenaran walaupun datang dari orang lain. Kalau orang ilmunya tidak nafik, maka dia akan berat menerima kebenaran. Diterangkan oleh beliau, dan ciri orang yang ilmunya tidak nafik, dia membiarkan diri terus menerus berada dalam kebatilan, tidak mau berubah. Sudah tahu kalau itu enggak benar. Dinasihati, disampaikan, dia tidak mau berubah. Kenapa dia tidak mau berubah? Khasyata tafarruqi qulubin nas. Dia khawatir kalau apa? Hatinya manusia berpecah, tidak lagi cenderung pada dia. Nah, ini banyak terjadi. Biasanya tokoh-tokoh, ustaz, dai, begitu di depan orang disampaikan kekeliruan, kadangkala orang berat menerima. Kalau saya harus menerima, gimana orang-orang pasti menilai saya? Lu ustaz kok salah? Ya kan begitu nanti. Terus akhirnya, wah enggak sikor lagi sama saya ini. Enggak jadi pengikut saya lagi terus. Fitnah ini adalah terjadi pada orang-orang yang ilmunya tidak nafik. Dia takut. Makanya dia membiarkan diri. Walaupun salah, biarlah. Supaya manusia apa? Kelihatan dia baik, tidak ada salahnya dan ikut dia terus. Ini fitnah yang sangat halus. Dan ini ciri orang yang ilmunya tidak nafik. Dia membiarkan diri dalam kesalahan walaupun sudah jelas kebenaran datang. Kenapa? Khawatir manusia tidak condong lagi pada dia kalau tahu dia pernah salah. Padahal ulama-ulama kita dulu bagaimana? Mereka tidak pernah malu walaupun mereka itu di hadapan manusia seorang imam besar disampaikan tidak bisa menjawab, mereka tidak pernah malu. Dan dia tidak mikirin apa? Orang mau ikut dia atau tidak ikut dia, bukan dipikirin. Imam Syafi'i rahimahullah pernah suatu ketika di dalam majelisnya yang banyak manusia, ada orang yang bertanya pada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i terdiam hampir setengah jam. Diam. Dia tidak bisa menjawab. Masih berpikir, memahami pertanyaannya. Maka orang-orang bilang, ya Imam, engkau adalah Imam. Apakah engkau tidak malu? Kenapa kamu tidak segera menjawab? Apa kata Imam Syafi'i? Mana yang lebih utama? Diam atau menjawab pertanyaan? Subhanallah. Mana yang lebih baik? Diam ketika orang itu tidak tahu atau menjawab pertanyaan dalam keadaan dia tidak tahu, mana yang lebih baik? Ini imam. Dan masih banyak lagi contoh dari para salaf radhiyallahu anhu. Ini sikap yang ada pada mereka. Sehingga hatinya selalu terpelihara keikhlasannya karena dia selalu melihat dirinya manusia biasa. Tidak pernah dia melihat dirinya orang yang lebih, orang yang unggul, orang yang hebat, enggak, biasa. Ini mereka para salaf. Maka orang yang ilmunya tidak nafik, dia takut kalau manusia nanti menilai dia, loh ini kok Ustaz bisa salah. Dia inginnya manusia itu melihat dia orang yang paling dikagumi. Orang yang paling hebat, orang yang tidak pernah salah, selalu tepat, tidak pernah salah. Nah ini, kalau salah dia malu. Ini ciri orang yang ilmunya tidak nafik. Seperti diterangkan oleh beliau, yaitu bi'idharir rujuk ilal haq. Dia malu kalau menampakkan kebenaran kembali pada kebenaran setelah dia salah. Di hadapan manusia dia malu. Warubama adharu bi'alsinatihim damma anfusihim wahtiqariha ala ru'isil asyad liya'takidan nasihim anahum inda anfusim mutawadi'un. Ada yang lebih halus lagi. Penampilan orang yang ilmunya tidak nafik. Dan ini hati-hati, bisa masuk dalam hati kita. Apa kata beliau? Beliau menerangkan, warubama adharu. Boleh jadi, dia menampakkan diri dengan lisannya. Boleh jadi dia mendohirkan dengan lisannya, mencela dirinya. Menilai, oh memang saya itu ngawur, saya ini bodoh, saya ini begini. Ketika ditunjukkan kebenaran, dia boleh jadi menampakkan pada manusia, dirinya ini tidak baik. Dia ngomong pada manusia, saya itu memang kurang, saya memang tidak ahlinya, ngomong begitu. Tapi apa kepentingannya? Dia merasa saya ini rendah di hadapan manusia, untuk apa? Supaya manusia kemudian meyakini pada dia, bahwasanya dia itu orang yang tawadu. Halus sekali kan? Halus sekali ya. Jadi, maka para ulama salaf mereka berhati-hati. Jadi mereka ngomong begitu supaya orang melihat, loh itu loh tawadunya. Oh dia aja menyalahkan dirinya, menganggap dirinya bodoh, tidak berguna, begini-begini. Supaya orang menilai apa dia? Oh tawadunya orang itu. Yang penting itu berubah bukan karena lisannya. Bagaimana kenyataannya dia berubah apa tidak. Jadi jangan dengan bahasa-bahasa politik. Kita sudah kenyang dengan bahasa politik. Ya, saya rujuk kepada salaf, rujuk kok teriak-teriak di televisi. Tidak ada gunanya rujuk itu teriak-teriak. Ngambil wartawan, dengar pendapat. Saksikan saya rujuk meninggalkan penyimpangan saya mengikuti salaf. Besok lagi, masuk TV lagi. Ngomong lagi yang tidak karu-karuan. Mana rujuknya? Tidak ada gunanya orang seperti ini menempuh jalan salaf. Tidak ada faedahnya. Rujuk itu tidak perlu teriak-teriak. Berubah dalam kehidupannya. Berubah dalam jalannya. Itulah ciri orang yang benar. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan beliau mengingatkan. Wahuwa min taqa'iki abwa birriya. Perilaku-perilaku seperti ini adalah termasuk taqa'iku riya. Amalan-amalan riya yang halus, yang lembut, yang tidak mudah. Karena itu hati-hati menempuh jalan ilmu yang nafik. Tidak gampang orang meraih ilmu yang nafik. Makanya sampai ulama syaraf ngajari syaraf aja, didik supaya orang itu hati-hati dengan keikhlasannya. Mana buktinya? Antum di Sulasi Mujarrad, contoh mauzun yang terakhir apa? Nulali. Mauzun yang terakhir apa? Sulasi Mujarrad. Khasiba kan? Iya. Khasiba. Apa artinya khasiba? Dia dinilai kan? Orang itu kalau sudah sampai puncaknya dengan ilmu dinilai orang-orang alim. Dari Nasara. Masih minta tolong. Kemudian belajar. Dimarahi gurunya kena pukulan. Setelah itu. Fataha terbuka ilmunya. Karena dia sabar. Dia tidak menyerah. Hilang ngantuknya. Terbuka ilmunya. Kemudian setelah itu apa? Alimah. Terbuka ilmunya. Setelah itu apa? Hasunah. Jadi orang yang baik. Setelah itu apa? Hasibah. Di mana-mana dinilai orang ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi ingat. Contoh pada Rubai Mujarrad. Apa? Apa Rubai Mujarrad contohnya? Masih ingat gak? Dahroja apa? Dahroja. Oh. Dahroja apa artinya Jarrad ya? Jatuh, tergelincir. Hati-hati. Orang kalau sudah alam itu bahaya besar. Ya. Pintu riya itu sangat terbuka lebar-lebar sekali. Maka lihat contohnya dahroja. Hati-hati kalau gelundung. Kalau orang Jawa dulu gitu gelundung. Hati-hati kalau jatuh. Orang alim kalau sudah jatuh, subhanallah. Fitnahnya besar. Ini ikhwan fiddin. Jadi ulama itu dari dulu. Hatta dia mengajari saraf, mengajari nahu, memberi nasihat. Bagaimana memelihara masalah ini? Imam Malik ketika menerangkan bab fa'il. Beliau menulis dua bait syair yang sangat bagus. Yang bisa dimaknai makna ilmu nahwu dan bisa dimaknai makna makrifat kepada Allah. Apa kata Imam Ibn Malik? Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmiro. Coba diterjemah. Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmiro. Gimana maknanya? Kalau secara ilmu nahwu gimana? Hah? Fa'il, tahu fa'il enggak? Fa'il itu terkadang dirofakkan oleh fi'il yang fi'ilnya itu disimpan. Jadi kadang ada fa'il, tapi fi'ilnya itu disimpan. Nah, itu banyak di dalam kalimat Arabiyah. Jadi fa'il, fi'ilnya disimpan. Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmiro. Tapi kalau dimaknai dengan makna ilmu marifat kepada Allah, apa? Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmiro. Allah akan mengangkat derajat orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dirahasiakan. Ini nasihat para ulama. Allah akan mengangkat derajat orang yang beramal, tapi amal kebaikannya itu dirahasiakan. Maknanya apa? Dia pelihara supaya tidak terjadi apa? Riya. Ini masalah yang bukan main-main. Meraih ilmu yang nafi itu tidak mudah. Tidak mudah meraih ilmu yang nafi itu. Maka berhati-hati ya, jangan sampai kita terjatuh kepada pintu-pintu dhaqaiqur riya yang menjadikan ilmu itu tidak nafi. Kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa ahlul ilmin nafi'i. Sekarang ahli ilmu nafi. Kullama izdadu fi hadzal ilmi izdadu tawadduan lillahi wa khasyatan wa inkisaran wa dillan. Ahli ilmu nafi', tatkala ilmunya bertambah, bertambah hari, bertambah banyak ilmu yang dia pelajari, maka izdadu fi hadzal ilmi tawaddu. Maka dia akan bertambah dengan ilmu ini, tambah tawaddu, tambah khusyuk, tambah mudah mentaati Allah, tambah mudah mengendalikan hawa nafsunya. Itu kalau ilmunya bertambah. Jadi bukan tambah tidak berubah. Orang bertambah ilmunya mesti tambah berubah baik, tambah solih. Itulah ilmu yang nafi. Jadi kalau bertambah ilmunya sudah sekian tahun dulu dengan sekarang nggak ada perubahan, ini muhasabah. Sudah banyak mendengar dalil, mendengar kitab, mendengar ini, daurah kemana-mana, periksa. Sudah bertambah apa belum tawadhu kita pada Allah? Bertambah apa belum kesolihan kita, din kita? Bertambah apa tidak? Apa cukup dapat informasi? Apa cukup dapat kita hanya tambah pengetahuan, sementara tawadhu kita, takwa kita tidak bertambah kepada Allah? Maka sampai sebagian para ulama salaf, telah berkata, yan babi lil alimi ayyada'a at-turaba ala ra'sihi tawadu'an li rabbih. Bahkan semestinya orang alim mendidik dirinya supaya menjadi orang tawaduk. Apa? Kata salaf, kata ba'du salaf, hendaknya bagi orang alim itu dia menaruh tanah di atas kepalanya. Kalau perlu tanah itu ditaruh di atas kepalanya supaya dia bisa menjadi orang yang tawaduk kepada Rabbnya. Supaya dia bisa dingklok. Ya, supaya dia bisa dingklok. Jangan seperti orang Jawa bikin kewayangan, dia buat namanya dewa, Narada. Katanya Narada itu enggak bisa dingklok. Jadi ndangak terus ini. Begitu ada uang jatuh, dia bilang, "Itu uangnya siapa yang jatuh? Mana dia dingklok?" Ini cerita yang lucu. Jadi, orang muslim, orang alim itu harus tawadhu, bukan begini terus. Tawadhu. Kalau perlu, kalau enggak bisa tawaduk kepalanya, diberi waktu di sini biar begini. Dulu, seperti yang dikutip oleh Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid, dalam Igo Satu Lafan, ada seorang ulama salaf, dia pergi ke pasar. Ulama, kibar ulama pergi ke pasar, dia bawa barang, kalau bahasa kampungnya, gendeotan. Tahu gendeotan? Tahu enggak gendeotan? Gendeotan itu di sini penuh, jalan sambil begini, gendeotan. Dia jalan tertate-tate membawa kayu bakar, membawa macam-macam. Ini ulama. Setelah di jalan ketemu masyarakat, ketemu umatnya heran kan? Ya Syekh, ya Alim, kenapa engkau tidak suruh fulan? Begini kan gitu. Apa kata beliau? Saya mau menghilangkan takabur yang ada di kepala saya. Ya harusnya kita yang bukan ulama lebih-lebih lagi. Hari-hari bawa tanah di sini. Ya, lebih-lebih lagi. Bukan ulama. Ulama saja seperti itu. Jadi bertambah tawaduk. Bertambah. Bagaimana justru tidak kelihatan di hadapan manusia kalau dia orang besar, orang alim. Bagaimana terlihat seperti itu? Seperti dulu kita pernah ceritakan Al-Imam Ibn Mubarak sampai didesak-desak banyak orang. Padahal orang itu tahu, kenal yang namanya Ibn Mubarak, cuma tidak kenal orangnya. Ibn Mubarak yang mana? Itu dia tidak kenal. Tapi yang namanya Imam Ibn Mubarak masyhur. Kalau orang ditanya mana Ibn Mubarak, pasti dia bilang, oh dia orang soleh, orang baik, tapi dia tidak tahu orangnya. Suatu hari dia desak-desakan dengan Ibn Mubarak, antri kebutuhan. Nah ini, biasakan orang alim itu jangan menjadi presiden. Duduk gini, muridnya, eh kamu, kipas-kipas. Subhanallah. Lihat para ulama-ulama kita. Bahkan muridnya dilayani. Wah ini jangan merajin murid GR ini. Nanti pulang gurunya. Hei guru, layani saya. Waliyadubillah, na'udzubillah min dzalik. Ya, Masya Allah. Jadi orang alim dulu tawaduk sama muridnya aja, mereka beradab. Ya, ya muridnya lebih beradab lagi. Jangan gurunya beradab, muridnya malah jigang. Nah itu gak beradab, lebih parah. Ya. Jadi bertambah alim, bertambah tawaduk. Kalau perlu dilatih, dididik, manusia itu susah untuk bisa berubah satu kali. Susah. Apalagi kalau tidak biasa seperti itu. Kadang-kadang, wah saya ustaz kok masuk nyangking, jergen, gembes kayak gini. Malu. Ya. Kadang-kadang begitu. Loh saya itu murid saya banyak loh. Masuk saya harus, wah setidak-tidaknya ustaz ya di mobil, nyuruh sana, nyuruh sini. Para ulama kita coba, sampai mereka berusaha tidak dikenal oleh manusia. Dikenal biasa sebagai orang awam. Sehingga tawaduknya terpelihara. Dia tidak menjadi orang yang melihat dirinya lebih dari yang lain. Ini ciri orang yang ilmunya nafik. Dan ini harus dilatih. Kita tidak bisa kalau tidak melatih diri kita untuk biasa tawaduk dengan manusia. Tidak akan mudah. Biasanya orang ketika melihat dirinya berilmu, apalagi suka ngisi ngaji, wah melihat dirinya apa? A'lamun nas. Melihat dirinya a'lamun nas. Wah manusia yang paling alim, apalagi yang datang banyak. Wah sudah, wah ini murid saya banyak. Saya berarti orang hebat. Fitnah. Orang bertambah ilmunya, bertambah tawadu. Kemudian diterangkan kembali oleh Ibnu Rajab. Dan ini insya Allah sebenarnya masih ada. Ya, insya Allah antum baca sendiri ya. Hah? Belum bisa bunyi? Iya dibunyikan. Siapa yang bisa, yang bilang belum bisa bunyi? Coba. Hah? Bisa bahasa Inggris enggak? Loh enggak, saya tanya, bisa bahasa Inggris enggak? Dikit-dikit. Bisa matematika enggak? Loh matematika pinter, IPA pinter, ini pinter. Lah kok kebutuhan hidupnya yang menjadikan bahagia, orang muda ngopo-ngopo nih, guyang-guyu, senyum-senyum. Tidak merasa sedih, enggak merasa, masih ya nyaman-nyaman aja itu loh. Enggak punya ketersinggungan yang berat. Hah? Iya enggak tahu orang sekarang itu enggak punya ketersinggungan yang berat. Subhanallah. Gimana? Harusnya sedih. Loh kok saya ini wong Islam kok dengan bahasa Islam aja plonga-plongo. Masyaallah waliyadzillah. Ya. Hah? Barusan ke taslim. Masyaallah. Tasri burung rampung-rampung lagi. Subhanallah. Masya Allah. Beliau menerangkan kembali. Wa min alamatil ilmin nafi'i annahu yadullu sahibahu alal harbi minad dunia. Di antara tanda orang yang ilmunya nafi', ilmu itu menunjuki dia, membimbing dia menjadi orang yang harab minad dunia. Apa harab? Hah? Berpaling. Tidak mempunyai selera tinggi dalam masalah dunia. Saya itu pernah dikritik anak saya. Wah kalau orang seperti habis semua ya nanti jadi kolot semua. Katanya. Tidak pernah ada kemajuan. Gitu. Wong, hanya begitu aja hidup kok cuma begitu sudah cukup, begitu cukup. Gak modern katanya. Apa bahasa sekarang itu namanya? Jadul katanya. Saya itu gak mudeng apa itu jadul. Setelah saya tanya jadul itu katanya zaman dulu. Innalillah. Saya sering dikritik itu sama anak saya yang putri di sana. Nah kalau semua habis seperti habis, jadul semua nanti. Tidak modern katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi hidup dengan dunia yang rela sedikit itu, yang melihat itu tersinggung, padahal yang ngelakoni enggak tersinggung itu. Dan saya juga kadang heran, kadang-kadang saya punya baju itu, belianya itu, ada orang bilang, orang kok baju tok jimbiji. Katanya nanti kalau dilihat orang cuma itu terus ya malu. Katanya. Padahal yang jalanin itu biasa saja. Itu yang tidak jalanin itu kadang-kadang tersinggung. Tersinggung itu. Nah, ini bapak-bapak alam bisawab ini, kenapa bisa begini? Ya. Orang yang ahli ilmu nafi itu menunjukkan ilmu itu pada dia, dia tidak begitu berselera dengan dunia. Dia bisa makan, sudah cukup. Dia berteduh, rumahnya bisa berteduh, sudah cukup. Seleranya tidak akan tinggi. Tidak hari-hari membuat perencanaan planning dengan masalah dunianya. Ya gimana orang bisa talabul ilmi yang nafi kalau seperti itu? Harap minat dunia. Dan dunia ini diterangkan oleh beliau, a'zamuha. Fitnah dunia yang paling besar, kata beliau, adalah ar-ri'asah. Apa ri'asah? Ketokohan. Menjadi orang nomor satu. Tokoh, dicokohkan manusia, terkenal. Ini fitnah dunia yang besar. Ini fitnah dunia yang besar. Bahkan diterangkan sebagian ulama, cintanya manusia kepada ri'asah itu melebihi cintanya pada emas dan perak. Coba lihat, orang demi nama baik, dia rela mengorbankan apa? Apa saja kan? Dan itu fitnah yang besar bagi manusia. Makanya, talibul ilmi, orang ahli ilmu nafi, kalau sudah cinta pada ri'asah, cinta pada ketokohan terkenal, fitnah bagi dia. Akan tidak bermanfaat ilmunya. Kemudian diantaranya as-sahra, kemasyuran, wal-madhu, sanjungan, wataba'ut andalika, dan bukan cuma dia, orang yang berlari dari itu, tapi apa? Dia menjadi orang yang berusaha menjauhkan diri darinya. Wal istiad fi mujanibatihi, dan berusaha menjauhi dari fitnah-fitnah yang menyebabkan dia masuk. Jadi jalan-jalan yang menjadikan dia terkenal itu berusaha dia tutupi. Jadi bukan malah sebaliknya. Ada daurah pengumuman diumumkan pembicara, misalnya orangnya ini doktor apa al-ustadz kibar, cuma ditulis namanya pembicara fulan itu. Kenapa nama saya enggak ditulis al-ustadz? Tersinggung. Jadi justru orang ahli ilmu yang rebani, yang soli, yang ilmunya nafi, itu justru bagaimana sebab-sebab menjadikan terkenal itu dia jauhi. Dan itu bukan berarti tidak menutup kemungkinan dia bisa masyhur. Sebagaimana para ulama salaf, maka diterangkan di sini, faida waqa'a syai'un min dalika min ghairi qastin wa ikhtiyarin kana sahibuhu fi khaufin shadidin min aqibatihi. Apabila kemudian orang yang soleh, orang yang alim ini, kemudian dia terjatuh, keadaannya menjadi terkenal, padahal dia sebenarnya sudah berusaha keras bagaimana, dia tidak ingin menjadi orang terkenal. Tapi yang namanya kebaikan, boleh jadi Allah memberi kabar gembira di dunia, Allah berikan barokah, mencintai dia. Walaupun dia sudah berusaha menjauhkan, akhlaknya sudah tawaduk, bisa jadi terjadi demikian. Maka ciri lagi yang terlihat pada dia, disebutkan oleh beliau, maka ketika namanya kemudian masyhur, dia selalu takut kepada Allah, jangan sampai kemasyhurannya menjadi sebab dia apa? Dia tergelincir. Jangan sampai itu menjadi istidrat bagi dia, dan dia mendapatkan akibat yang jelek. Inilah yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika namanya terkenal, padahal beliau adalah orang yang tawadhu, maka beliau senantiasa khawatir pada dirinya, jangan sampai ini istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara apa yang diterangkan oleh mu'alif, dan insyaallah sampai di sini sebagai akhir saya kutipkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, dan sebagai kesimpulan beliau memberikan nasihat bagaimana para salaf. Walihada qala ba'du salaf lamma uridu 'ala al-qada fa abahu innama ta'allamtul ilma لأخشر به مع الأنبياء لا مع الملوك فإن العلماء يخشرون مع الأنبياء والقضاة يخشرون مع الملوك. Beliau mengutip perkataan ba'du salaf, ketika sebagian salaf dia dikehendaki menjadi seorang hakim, Jadi ada seorang salaf, dia mau diangkat menjadi apa? Hakim. Maka kemudian dia berkata, dia mengambil sikap apa? Fa'abahu, dia menolak. Kenapa dia menolak? Dia berkata apa? Innama ta'allamtul ilma, sesungguhnya aku belajar dengan ilmu sehingga aku diberi oleh Allah ilmu yang nafi ini adalah li'ukhsar bihi mal anbiya, supaya aku nanti di akhirat dikumpulkan dengan para nabi. Ini ciri orang yang ilmunya nafi, para salaf. Saya belajar sehingga saya diberi oleh Allah ilmu ini, tujuan saya supaya nanti saya ditolong oleh Allah dikumpulkan di akhirat bersama para nabi. Lama al-muluk, bukan aku untuk supaya dikumpulkan dengan para raja-raja di dunia. Kemudian diangkat jadi orang alim, wah hidupnya enak, bukan itu tujuan saya. Maka fa'innal ulama, kata beliau, sesungguhnya ulama itu yuhsaruna ma'al anbiya, dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi. Kemudian wal qudah dan qadhi hakim yuhsaruna ma'al muluk, dia akan dikumpulkan dengan para penguasa. Wala budalil mu'min, maka nasihat Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab, maka wajib bagi orang yang beriman min sabrin qalil. Hendaklah orang beriman itu punya sifat sabar. Dan sabar itu sebentar, ya ikhwan. Sabar 60 tahun sampai 70 tahun itu sebentar. Bukan lama. Hidup itu sebentar. Coba saya tanya, antum sudah berapa tahun umurnya? 20 tahun. Antum selama 20 tahun ini ngerasakan cepat apa lambat? Nah, iya, sebentar kan berarti? Sebentar. Nah, tanya itu loh, orang yang umurnya sudah 65 tahun, tanya. Bapak ini hidup sudah lama, saya itu sepertinya baru main-main kemarin, nona, apa udah tua kayak gini. Sebentar hidup ini. Loh kok bisa sebentar? Kata ba'dzul ulama, kenapa hidup ini sebentar? Kata Syekh Utsaimin, kenapa? Bagaimana tidak sebentar? Orang musafir yang tidak pernah istirahat itu kira-kira cepat apa lama? Cepat apa lama? Musafir tapi dia tidak pernah berhenti istirahat. Cepat. Kalau musafir sebentar singgah, minum Coca-Cola di hotel, lama apa cepat? Lama. Orang di dunia itu musafir dan tidak pernah istirahat. Tidak pernah istirahat kan? Setiap hari dia berjalan terus meninggalkan dunia menuju kemana? Makanya cepat hidup itu. Walaupun 60 tahun rasanya sebentar, coba sekarang antum musafir dari sini ke Jakarta, rasanya cepat apa lama? Lama kan? Lama kok tekan-tekan lagi? Lama, sudah di sana, kapan pulangnya, kapan ini? Singgah, kenapa? Karena singgah-singgah. Ke makanan, ke ini, ke ini, ke ini, lihat itu bagus, mampir lagi. Mampir ke supermarket, mampir ke ini, gimana enggak lama? Makanya orang di dunia musafir itu sebentar. Maka sabar di dunia itu sebenarnya tidak berat. Tidak berat. Lebih berat mana sabar di dalam neraka? Iya kan? Al-Quran kan berbicara, fama asbarahum alannar kan? Gimana? Di dunia itu beratnya kayak apa? Sabar di dunia itu bukan perkara yang berat. Ya memang ketika itu kita merasakan payah. Tapi kalau kita kembalikan pada Allah, lapang. Nggak ada sesuatu yang sempit. Apalagi kalau diukur nanti di akhirat. Sudah, tidak apa-apa. Ini orang yang ada di dunia. Maka nasihat beliau, bagi orang beriman, dia wajib menanamkan sabar yang sebentar. Hatta yasila bihi ila rahatin tawila. Yang kalau mau sabar sebentar, nanti akan sampai perjalanannya kepada istirahat yang selama-lamanya. Memang di dunia itu bukan tempat istirahat. Jadi jangan istirahat. Ya? Musafir yang melelahkan itu di dunia. Karena itu jangan ingin cari istirahat. Di dunia bukan tempat istirahat. Tempat istirahat itu mana? Nanti setelah kita meninggalkan dunia itu tempat istirahat. Jadi kalau kita mau sabar sebentar di dunia, maka akan sampailah kita istirahat dengan istirahat yang lapang, yang panjang, yang seterusnya. Di mana istirahat itu? Diterangkan oleh beliau lebih lanjut, fa in jazaa'a wa lam yasbir. Kalau orang beriman, kalau orang yang ahli ilmu, dia tidak mau sabar dan dia gelisah, dia merasa berat, fa huwa kama qala Ibnu Mubarak, maka dia adalah seperti orang yang Al-Imam Ibnu Mubarak telah mengatakan, man sabara fama aqalla man yasbiru wa man jazaa fama aqalla man yatamatta'u. Kata beliau, orang yang dia telah bersabar, maka alangkah sedikitnya perkara yang dia harus bersabar. Kalau orang itu mau sabar, sebenarnya perkara yang ada di dunia ini yang kita harus bersabar itu banyak apa sedikit? Sedikit. Coba, misalnya antum itu bersabar dengan tidak bisa makan. Di dunia ini lebih banyak bisa makan apa tidak bisa makan? Berarti sedikit ah? Sedikit. Bersabar dengan perilaku orang yang tidak baik. Lebih banyak perilaku orang yang terus-menerus jelek apa? Cuma sebentar jelek. Jadi kata Ibnu Barak, orang yang bersabar, ketahuilah alangkah sedikitnya perkara yang harus disabari. Jadi sesuatu yang harus disabari itu sedikit, enggak banyak. Enggak ada orang di dunia ini sakit selama dari lahir sampai mati. Mana ada di dunia begitu? Lapar tidak pernah makan dari sejak lahir sampai mati. Mana ada di dunia? Adab di dunia kelaparan dari lahir sampai mati enggak ada. Maka kata Ibnu Barak, orang yang mau bersabar, ketahuilah alangkah sedikitnya perkara yang harus disikapi dengan sabar. Enggak banyak. Makanya tidak pantas kemudian berkeluh kesah. Enggak pantas. Kemudian kata beliau Ibnu Mubarak, "Fama aqalla wa man jaza fama aqalla ma yatawatta'u." Dan orang yang dia selalu jaza, selalu berkeluh kesah, tidak mau sabar, maka ketahuilah alangkah sedikitnya kenikmatan di dunia yang dinikmati. Enggak banyak. Seberapa kenikmatan di dunia yang bisa dinikmati? Kalau orang tidak mau sabar, rugi. Misalnya dia gila, dia enggak mau sabar, pokoknya hidup ngawur. Seperti orang-orang yang tidak tahu halal, tidak tahu haram, hidup hanya untuk dunia. Seberapa dia menikmati kesenangan dunia? Puas dia? Maksimal dia menikmati kesenangan dunia? Tuntas dia menikmati kesenangan dunia? Enggak tuntas, enggak pernah selesai. Maka tidak pantas. Maka lihat nasihat yang terakhir dari Imam Syafi'i. Ya nafsu ma hiya illa sabru ayyam. Imam Syafi'i menasihati dirinya sendiri, wahai nafsu saya, tidaklah pantas bagimu kecuali sabar dalam beberapa hari. Wahai nafsu, sabarlah kamu hanya beberapa hari. Ka'anna muddataha asghatu ahlam. Ketahuilah sabar kita di dunia, sabarnya kamu wahai nafsu di dunia itu seperti orang yang sedang tidur dalam mimpinya. Ini nasihat Imam Syafi'i kepada dirinya terhadap nafsunya. Ya nafsu, jawizi ani dunia mubadarah. Wahai nafsu, lewatilah dunia dengan cepat. Lewatilah dunia dengan cepat. Segeralah kamu lewati dunia dengan cepat. Wa khalli anha, dan segeralah kamu menjauh, kosongkan dari dunia. Kemudian beliau menyatakan, fa innal aisha kudami. Karena sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah hari esok. Yaitu kapan? Akhirat. Maka sabarlah sebentar. Fanas'alullah ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah ta'ala taufik, kata beliau Ibn Rajab, dan beliau mengingatkan kembali di akhir, fanas'alullah ilman nafi'a, dan kita mohon kepada Allah ilmu yang nafi', wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan kita berlindung diri kepada Allah dari ilmu yang tidak nafi', wa min qalbin la yakhsha', dan kita berlindung diri kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tasba', dan kita berlindung diri kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang, wa min du'ain la yusma', dan kita berlindung diri kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'ati min haula'il arba'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari empat perkara tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Dan inilah akhir yang disampaikan oleh beliau, dan mudah-mudahan walaupun kita tidak baca semua faedah ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita jalan ilmu yang nafik, dan nasihat-nasihat dari para ulama-ulama kita yang rabbani mudah-mudahan menjadi pelajaran pada kita semuanya. Ikhwan fillah, ini ada beberapa pertanyaan tapi waktunya hanya 1/4 jam, dan saya hanya bisa mengulangi yang bisa saya ulangi, dan saya mohon maaf kalau saya tidak bisa menambahkan penjelasan yang ada. Ini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara mengatasi ngantuk? Cara mengatasi menuntut ilmu agar tidak ngantuk. Gimana ini? Kalau penuntut ilmu sekarang minum kopi katanya. Tapi kalau saya dulu enggak. Kalau saya dulu ngapalin ngantuk, dulu enggak punya resep apa-apa. Pergi ke sumur, di atas sumur dikasih kayu. Kayu malang, kemudian saya duduk di situ sambil ngapalin. alhamdulillah hilang ngantuknya. Ya, ini benar saya lakukan, bukan saya bohong. Dulu kalau saya ngantuk, waktu masih di pondok itu, saya cari sumur. Kemudian saya cari kayu di atasnya, saya duduk di situ sambil ngapalin. Dan itu malam-malam, lampunya teplok lagi. Lampunya teplok itu lampu pakai serumbung, tahu serumbung? Kaca semprong itu loh. Ya udah. Alhamdulillah hilang ngantuknya. Sampai jam 1 malam, sampai jam 2 enggak ngantuk. Ya, mungkin barangkali ada yang perlu mencontoh, tafadhal. Ya bikin sumur dulu toh. Sekarang saya tanya ini yang ngantuk. Kamu kalau kemudian diumumkan ini ada pembagian uang. Ini ada pembagian uang, pembagian ini, kira-kira pas kamu ngantuk itu bangun enggak? Ya sudah. Jadi sebenarnya obatnya, kalau orang itu memahami kedudukan ilmu yang nafik dan ma'rifat kepada Allah tinggi, maka ngantuk itu akan tertahan. Tidak ada artinya ngantuk. Kalau orang itu hatinya punya himmah yang tinggi, yang tidak akan ngantuk. Ya gimana tidak ngantuk? Oh, belajar, kenapa kamu belajar? Ya dia enggak mudeng guyang wis pokoke belajar. Gimana enggak ngantuk? Enggak mudeng apa-apa dia belajar. Maka pahami dalam ilmu ma'rifat kepada Allah, pahami kedudukan ilmu semua dengan apa yang ada ini, insyaallah akan menjadikan kita punya hima yang kuat. Kalau hima itu kuat, insyaallah akan menjadikan kita kuat menempuh jalan yang baik. Ya adapun kalau ingin mencari obat-obat khusus ya silakan aja, asal tidak berisiko. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Saya ya tidak bisa banyak menjelaskan. Saya kira kembali kepada kita, kalau kita insyaallah punya hima yang tinggi sebagaimana tadi sudah saya singgung, sesak dirahimahullah karena rindunya dan cintanya kepada ilmu, sampai malam-malamnya dia tidak bisa tidur. Itu loh anak-anak itu kan biasa tidurnya banyak toh. Begitu diumumkan besok piknik, gimana itu anak-anak? Oh, dia pakaiannya dipegang terus, apa-apanya disiapin, enggak ngantuk. Ditanya ibunya, kamu enggak tidur? Aku enggak ngantuk. Itu kenapa? Karena kepentingannya di dalam masalah itu besar. Nah, kalau kepentingan kita dengan masalah ilmu rendah, ya untung-untung saya masih mau belajar. Nah, gimana? Belajar ya sebentar-sebentar sudah lemah, sudah loyo. Enggak punya himmah yang tinggi. Itu obat yang paling kuat, himmah yang aliyah. Kalau kepentingan kita kepada sesuatu yang kita cari itu tinggi, insya Allah tidak ngantuk. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pertanyaannya banyak sekali. Bagaimana cara mudah belajar bahasa Arab? Belajar bahasa Arab itu seperti kata para ulama, su'bah. Su'ubah belajar bahasa Arab itu. Belajar nahwu itu su'ubah. Apa su'ubah? Sulit. Dan memang begitu. Jadi orang mudah itu dimudahkan oleh Allah. Ya, mudah itu dimudahkan oleh Allah. Dulu para orang-orang dulu belajar nahwu itu juga sulit. Sampai saya punya anak itu yang putri di sini, di rumah itu sering ngadu. Bi, kalau ustaz yang ngajar nahwu datang, aku enggak mau dengerin noh. Aku enggak mudeng katanya. Sampai anak-anak itu begitu. Ya memang asalnya ya termasuk ilmu yang sulit untuk orang itu bisa dobit. Ya kesimpulannya orang itu mudah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu jihadlah kamu. Jangan main-main. Orang yang jihad, Allah akan menilai jihadnya. Jihad. Kemudian dengan jihad inilah seperti yang diterangkan oleh Syekh Shalih dulu di dalam ayat itu, tolak kan sudah diterangin kan? Maka ilmu itu dimudahkan oleh Allah, seorang hamba tidak tahu. Orang kalau sudah jihad dengan baik, boleh jadi mungkin dia berpikir, saya ini mungkin 10 tahun atau 20 tahun baru mudeng. Tapi ketika hatinya ikhlas, dia jihad dengan baik, ikhlas, sulit pun dia belajar, dia sabar, dia terus berusaha dengan baik, boleh jadi Allah membukakan pemahaman pada dia, dimudahkan oleh Allah, mungkin dalam waktu yang dia tidak sangka. Ilmu itu kata Syekh Shalih, fathun minallah. Memang kita belajar, tapi yang menjadikan orang itu meraih ilmu adalah Allah yang beri ilmu dia. Makanya dulu para nabi Allah, kalau dia sulit memahami sesuatu, dia apa? berdoa kepada Allah. Allahumma alimni kama alamta Sulaiman. Ya Allah, berilah aku ilmu, ajarkan saya, fahamkan saya sebagaimana engkau memahamkan pada Nabi Sulaiman. Maka kuatkan rojak kita pada Allah. Ya, gilirannya aja belum datang. Ya, gilirannya belum datang. Orang kan tidak sama diberi ilmu oleh Allah sesuai dengan apa yang ada pada dia. Jadi jangan istijal, jangan tergesa-gesa. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sudah dulu pernah kita terangkan, sampai ada yang sampai tua umurnya mereka belum tahfidz. Maka kuatkan harapan kita untuk mendapatkan ilmu yang nafi dari Allah. Kemudian yang kedua, seperti yang dinerangkan oleh para ulama, yaitu ambillah sebaik-baik jalan di dalam belajar. Dan ini sudah banyak diterangkan dulu bagaimana kita belajar yang sesuai dengan tarikannya para salaf. Ambillah sebaik-baik jalan dalam belajar. Aqrabu tariq, kata Syekh Sa'di, tempuhlah sedekat-dekat jalan supaya kita bisa sampai kepada ilmu yang nafi. Dan ini tidak perlu saya rinci, dulu sudah pernah kita terangkan. Cari manhaj yang paling bagus di dalam belajar. Dan inilah yang pernah diterangkan salah seorang ulama, sampai ada ulama yang umurnya belum sampai kepada tingkatan ulama, dia telah dimudahkan oleh Allah meraih ilmunya ulama. Di antaranya karena bagusnya dia di dalam thalabul ilmi. Uslub di dalam belajar itu bagus. Nah, antum semuanya dikasih uslub yang baik tidak mau mengambil. Iya toh? Apa uslub yang baik? Al-hifdu wal-fahmu. Iya kan? Apa? Hafal dan faham. Antum selalu udur. Nah, gimana? Dikasih uslub yang baik yang ditempuh oleh para ulama, antum selalu udur. Inginnya cari yang enak. Enak sementara enggak mudeng-mudeng sampai tua. Iya, kenyataannya kan begitu. Belajar sudah bertahun-tahun, nyoba sana, sana enak, 2 bulan langsung pinter. Belajar ke sana, 2 bulan harapannya pinter. Sampai di sana, orang mudeng-mudeng ini gimana ya? Sana dengar lagi, oh 1 bulan, nanti sembuh, nanti pinter. Belajar, ada lagi nawarin pinter membaca kitab gundul 24 jam pakai CD. Saya dulu ketika dikasih tahu, saya itu pengen ketemu orangnya yang pinter itu kayak apa, yang 24 jam dia bisa baca kitab gundul pakai CD, saya pengen ketemu orangnya. Ya? Ulama aja sampai bertahun-tahun susahnya, oh ini 24 jam. Ya kan? Gimana? Terus ini, kita tidak mau menempuh jalan yang sudah ditempuh orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Karena hanya kita merasa berat, merasa seubah. Ya ini, hilangkan. Kalau itu ada sesuatu yang berat kita kembali. Allah menyayangi saya. Itu loh. Tadi kan sudah diterangkan kan? Bagaimana supaya kita ma'rifat kepada Allah. Setiap apa yang terjadi kok susah, sabar. Allah menolong saya. Allah menyayangi saya. Dalam hal ini Allah akan tunjukkan saya pada kebenaran. Terus khusnudan pada Allah. Yang dulu pernah saya ceritakan di Semarang itu ada yang sudah tua, belajar, sampai digembosi yang lain. Wong kowe ora mungkin dadi ulama kok dadak belajar nahwu sorot. Sampai digitu kan. Apa jawaban dia? Orang saya di sana duduk tidak mudeng aja didoain malaikat kok. Orangnya enggak bisa ngomong. Lah kenapa antum enggak begitu? Saya di sana itu duduk enggak mudeng, saya diterangkan, tapi saya gembira karena saya didoain malaikat. Ya kan begitu kan? Nah, kalau antum enggak sedih, wah kayak aku ora pantes ini. Ya inilah salah paham kita. Ambillah jalan yang paling baik. Mengambil ajak ilmu yang paling baik. Kemudian, bagaimana cara menjauhi maksiat? Ya ikhwan fillah, menjauhi maksiat itu apabila kita telah mempunyai makrifat kepada Allah dengan makrifat yang kuat, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Ketika kita tahu itu haram, kita tahu bahayanya haram, kita takut kepada Allah adabnya, maka insya Allah itu akan menjadi sebab yang kuat untuk kita tidak terjatuh pada maksiat. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab juga satu lafan, ketika menerangkan ayat Al-Quran itu merupakan syifa. Merupakan apa? Obat. Obat bagi hati manusia. Penyakit hati manusia itu ada berapa kesimpulannya? Ada 2 kan? Penyakit syubhat sama penyakit syahwat. Penyakit syahwat adalah cinta, senang berbuat apa? Maksiat kan? Itu kan syahwat. Ini bisa diobati dengan Al-Quran. Apa ayat yang mengobati ini? Yaitu berita tentang jannah, berita tentang surga, berita tentang ancaman Allah, berita tentang kabar gembira orang yang meninggalkan maksiat, berita tentang ancaman orang yang berbuat maksiat, inilah obat yang paling mujarab mengobati manusia dari penyakit syahwat. Tidak ada obat yang paling, kalau yang lain-lain itu tidak akan kuat. Ya kalau tahu kemudian mungkin orang bisa menegakkan aturan, kayak di pondok-pondok biasanya, terlambat sholat, push up 100 kali mungkin. Bukan karena makrifat pada Allah, bukan karena takut pada azabnya. Iya mungkin ada gurunya dia push up. Gurunya pergi dia cengar-cengir. Ya lah, push up-nya cuma begini-begini aja. Seperti itu. Mendua jadinya. Susah akhirnya. Kelihatannya baik di hadapan gurunya. Gurunya tidak ada, pak guru gak ada. Kalau gurunya gak masuk, alhamdulillah. Ini. Beda kalau itu, dia famina haram. Dia takut pada Allah. Allah akan mengancam saya seperti ini. Beda. Ada gurunya, tidak ada gurunya. Ada siapa, tidak ada siapa. Maka dia bisa meninggalkan. Jadi, itu yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Bagaimana cara mudah apa ini menghafal dan agar tidak mudah hilang. Ada cara yang dohir, ada cara yang batin. Ya, cara yang dohir, ikuti petunjuk para alul ilm di dalam menghafal. Menghafal itu syai'an fa syai'an. Karena ilmu itu turunnya sedikit demi sedikit. Jangan menghafal modele alat-alat. Tahu alat-alat? Pengen ekspres, sehalaman dihafal satu kali. Itu nempel sebentar, hilang untuk selamanya. Iya benar. Jadi menghafal itu syai' fa syai'. Menghafal itu sedikit demi sedikit. Saya itu menghafal sorof, masih kelas 4 SD. Kelas 4 MI. Sampai sekarang gak hilang hafalannya. Gak hilang. Kenapa? Ya itu, dulu ditunjukin guru menghafal itu jangan langsung banyak. Loh Ustaz itu kalau gitu kan lama. Ya memang. Ya. Memang harus lama. Menghafalkan itu sedikit-sedikit. Misalnya, menghafal sorof. Ya tiga aja gak usah banyak-banyak. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Mudah apa sulit? Ya kalau cuma tiga itu mudah apa sulit? Mudah. Ya yang bikin sulit, kamu menghafalkan langsung 30. Wah, ya sulit. Tiga dihafal, diulang-ulang, sampai betul-betul, sudah betul-betul, baru ditambah lagi tiga. Tambah lagi tiga. Tambah lagi tiga. Terus, nanti insya Allah akan kuat hafalannya. Kalau langsung banyak, ya hilang. Man ramal ilma jumlatan, dahaba'an hu jumlah. Ini cara yang zahir. Cara yang batin, yang tersembunyi, tarkul ma'asi. Apa? Ya, jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Seperti nasihatnya Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Saya kira ini yang bisa saya jawab. Ya. Kemudian seperti itu tadi juga cara menjauhi riya dalam menuntut ilmu dalam ibadah. Saya masih ingat bagaimana cara menjauhi riya. Syekh Husain Al-Wayisah dalam kitab Al-Ikhlas. Di antara sebab yang paling tinggi yang menolong seorang hamba bisa terpelihara dari riya adalah tingginya makrifat dia kepada Allah. Kalau orang itu punya makrifat kepada Allah tinggi, akhirnya melihat dirinya rendah apa tinggi? Rendah. Kalau sudah rendah, untuk apa riya? Apa artinya riya? Maka riya itu akan mudah dinilai. Untuk apa saya mengharapkan dari manusia? Manusia tidak ada harapannya apa-apa. Kalau dia melihat Allah Azza wa Jalla, mengilmui dalam hatinya bahwasanya Allah adalah yang pantas untuk kita menuju kepadanya, makhluk itu tidak ada nilainya. Kenapa berharap pada makhluk? Apa sih nilainya sanjungan manusia? Apa sih nilainya pengikut yang banyak? Sebentar ngikuti banyak, besok tahu kejelekan kita pergi. Belum tentu ikut. Apalagi pada zaman fitnah ini. Imam Bukhari rahimahullah, kayak apa? Imam besar kan? Begitu terdengar ada fitnah menimpa Imam Bukhari, bagaimana orang yang belajar pada Imam Bukhari? Pergi semuanya. Bubar tinggal dua orang. Kalau orang mengharap pada manusia, apa artinya manusia? Kalau orang tinggi makrifatnya kepada Allah dan memahami tentang nilainya dunia, nilainya perkara yang itu ada pada makhluk, tidak akan dia riya. Apa sih riya yang diharap? Sanjungan orang itu seberapa nilainya? Orang yang menyanjung kita sebenarnya memadorotkan kita. Orang yang menyanjung kita sebenarnya memadorotkan kita. Kelihatannya memberi manfaat sama kita. Tapi hakikatnya dia memadorotkan kita. Karena kata Ibnul Qayyim dalam kitab 218, asalnya manusia tidak ada memberi manfaat pada manusia secara murni. Kalau toh dia memberi manfaat kepada manusia, dia punya kepentingan yang lebih besar daripada manfaat yang dia berikan. Contoh, misalnya antum disanjung sama temennya, terus sama yang menyanjung itu antum cuekin, tahu cuekin? Terus nyanjung karepmu, ora karepmu. Ya kamu juga enggak pernah bawain roti. Iya kan? Coba kira-kira, gimana kesugihan orang yang menyanjung ini? Gimana kesugihannya? Oh, kamu dicaci maki, dicecilkan. Orang sudah disanjung-sanjung, tidak punya, tidak tahu diri, enggak tahu berbuat baik, terus nyanjungnya sekali, ngerasaninya seumur hidup. Ya, iya. Ya coba, coba buktikan. Itu manusia. Ya. Jadi sebenarnya orang beri manfaat secara dari itu memadaratkan kita. Kalau orang tahu hakikat yang ada pada makhluk dan tahu apa yang ada pada sisi Allah, untuk apa dia mengharap pada manusia? Kalau toh misalnya terbersih di dalam hatinya, namanya manusia tidak akan aman dari fitnah, ya kan? Muncul, wah iya ya kalau disanjung kok bagus ya, terkenal ya, segera dia bisa kembali. Apa sih artinya saya meraih sanjungan? Itu bukan berarti orang yang ikhlas itu aman dari masalah itu. Mungkin akan muncul dalam dirinya. Akan selalu terfitnah. Tapi dia akan memeranginya ketika dia mempunyai ilmu yang benar. Apa sih artinya pujian manusia? Apa artinya riya? Kalau dia terus marifat pada Allah dengan tinggi dan mengetahui makhluk itu tidak punya nilai, tidak memberi manfaat, hilanglah sikap riya. Tidak ada artinya riya itu. Allahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf ini. Waktunya sampai jam 5 saja. Loh, tambah gak apa-apa ini kan sampai jam 5. Ya ini ada yang tanya. Ada seorang akhwat nanya ini. Bagaimana caranya menghadapi suami yang lalai, malas dalam ibadah. Misalnya malas membaca Al-Quran. Malas sholat berjamaah. Apalagi jamaah sholat subuh. Ikhwan Afiddin. Ya kita memahami hidup ini memang ujian. Seorang istri diuji dengan suaminya, seorang suami diuji dengan istrinya. Dan seperti itu apa yang dikatakan dalam Ibnu Mubarak, orang tidak mau sabar seberapa sih kesenangan yang bisa dinikmati. Seorang istri menikmati kesenangan suaminya seberapa? Seorang suami menikmati kesenangan istrinya seberapa? Sebenarnya tidak terlalu besar nilai daripadanya. Maka saya pernah mendapatkan penjelasan dari salah seorang ahli ilmu dalam sebuah kitab, saya lupa nama kitabnya. Jadi seorang wanita, seorang istri itu punya hak untuk bagaimana mengingatkan permasalahan yang kaitannya dengan masalah maksiat yang dilakukan oleh suami. Tapi perlu dipahami agar memelihara dan menjaga kehormatan suami. Kenapa? Karena biasanya kalau dilakukan tanpa memelihara adab dan akhlak sebagai seorang istri pada suami, yang terjadi biasanya fitnah itu lebih besar. Ya, karena hakikatnya adalah istri itu adalah, suami itu adalah orang yang memimpin istri. Maka menasihati orang yang ada di atasnya, berusaha mengambil cara yang paling baik, bagaimana dia bisa mendapatkan kembali jalan yang benar. Dan saya kira secara umum kita sudah diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Bagaimana kita memberi nasihat kepada manusia. Ya ditempuh aja dengan cara itu. Itu yang paling bagus. Kemudian puncak yang paling terakhir. Kalau seorang wanita. Selama maksiatnya itu tidak membawa kekufuran. Kita sudah mengingkari di dalam hati. Dan kita tidak ikut bersama di dalam dia maksiatnya. Kita banyak bersabar. Dan kemudian yang paling kita jaga. Yang paling kita lakukan. Banyaklah berdoa. Karena kadangkala seringnya orang ingin memperbaiki kemungkaran tapi gak pernah berdoa. Suami ingin memperbaiki istri atau sebaliknya istri memperbaiki suami, dia tidak pernah mendoakan keluarganya, dia tidak pernah mendoakan istrinya, mendoakan suaminya ini. Kadangkala hanya ingin memperbaiki secara zahir tapi tidak berharap bagaimana Allah menolong. Maka ini coba dilakukan, banyak berdoa kepada Allah, kemudian bersabar dan nasihati dengan cara-cara yang tidak membawa tersinggung, tidak membawa fitnah yang lebih besar. Dan kemudian kalau tidak mampu, ya minta tolonglah kepada orang lain yang lebih pantas untuk bisa menasihati supaya dia bisa menasihati. Itu lebih baik. Lebih-lebih lagi kepada orang yang seorang suami ini mungkin menaruh perhatian yang baik kepada orang itu. Jadi cari suami ini, misalnya dia percaya kepada seorang tertentu, maka mintalah tolong pada orang yang dipercaya suami untuk bisa menasihati. Ini cara yang paling bagus. Dan cara memberi nasihat, dilihat suami ini. Suami ini adalah orang yang sebenarnya ingin mengikuti kebenaran, tapi karena lalai. Atau suami ini adalah orang yang dia sudah lupa dengan tujuan perjalanan hidupnya yang benar. Atau suami ini adalah penentang. Maka perhatikan. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kalau orang yang dia sebenarnya ingin kebenaran, tapi kemudian dia khata, dia keliru, dia lalai, cukuplah sampaikan seperti yang tadi kita sampaikan, cukup sampaikan ayat, sampaikan dalil, mungkin dengan cara-cara yang baik. Dengan cara yang baik. Saya masih ingat dulu waktu pengajian di Salatiga, saya tunjukkan kejadian yang pernah ada di Semarang. Ada seorang suami, malah ini seorang suami, ingin memberi nasihat kepada istrinya, padahal istrinya ini karir, kemudian apa dia? Gundulan tidak berjilbab. Sementara suaminya ini ngaji. Ingin memberi nasihat, kemudian gimana caranya selalu tidak ketemu. Akhirnya minta saran, kemudian kita sampaikan, coba beli aja buku. Buku yang isinya tentang masalah yang dihadapi, dan jangan diberikan dia. Taruh aja di kamarnya, ditinggalkan aja di situ. Benar, karena dia beli buku. Ketika beli buku, dia sambil lewat, sambil ngawasi, ini buku kok gak pernah dipegang-pegang. Tapi dia khusnudzon, dia berharap baik, dan dia banyak berdoa kepada Allah. Namanya orang, kita gak tahu kan Allah merubah hatinya. Satu ketika, ya istrinya itu gak tahu dengan sebab apa, tiba-tiba lihat-lihat. Tapi lihat, ya biasanya orang masih awal apa, cuek-cuek. Antipati kelihatannya. Ya, lihat. Tapi besok lagi mungkin pikirannya dibukakan oleh Allah, itu buku tadi apa ya judulnya. Dia datangi lagi. Sampai sembunyi-sembunyi buku itu dibaca. Kita gak tahu kan hidayah. Ya. Mungkin kalau langsung kadang-kala tersinggung, hari. Sampaikan mungkin di SMS, antum beli nomor kartu yang lain. Ya you know? Loh, kan bisa aja. Dan beri nasihat yang baik. Anggap saja yang menasihat ini kekasihnya biar dia senang. Nah nanti dia berubah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk. Kita gak tahu banyak cara ya Ikhwan. Saya aja gak punya HP, bisa nyaranin gitu. Antum yang punya HP gimana? Jadi carilah uslub yang paling baik. Akhirnya istri ini terbuka dan akhirnya Masya Allah, sekarang keluar dari kerja dan pakai jilbab. Pintu hidayah itu luas. Karena itu banyak kita sabar. Wallahu'alam bisawab, ini yang bisa kita jelaskan. Kalau dia tidak menentang, jangan kita langsung sikapi seperti itu. Ya memang mungkin orang bisa emosi pada saat itu, tapi coba banyak menahan diri. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan banyak kembali serahkan urusan ini kepada Allah. Antum lihat kejadian yang terjadi antara anak angkatnya Rasulullah dengan istrinya. Siapa? Zainab binti Jahash dengan siapa? Zaid bin Harithah. Gimana ketika mereka sudah tidak harmonis di dalamnya, ada sesuatu yang gak cocok? Bagaimana Zaid? Dia mengadu kepada Rasulullah, minta jalan yang baik. Ya kan? Ya Rasulullah, bagaimana ini? Bagaimana pesan Rasulullah? Takwalah kamu kepada Allah ya Zaid dengan apa yang kamu hadapi. Zaid menahan diri. Bagaimana dengan Zainab? Ketika dia ditanya, dia menjawab, aku tidak bisa berbicara apa-apa kecuali aku serahkan urusan ini kepada Allah. Ketika orang berusaha mengembalikan semua permasalahan kepada Allah, maka insya Allah, Allah akan memberikan jalannya. Kalau memang mau tetap dipertemukan dengan baik, Allah akan bimbing yang baik. Tapi kalau memang itu menjadi sebab yang tidak baik, ya Allah berikan jalan yang paling baik. Kita tidak tahu, kita berharap kebaikan itu dari Allah. Jadi banyak-banyak kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah istri masih punya tanggung jawab dengan suami dalam masalah din? Ya tetap, karena seorang mukmin dengan mukmin yang lain wajib saling memberikan nasihat. Cuma ya dengan adab, cuma dengan tuntunan, bukan menasihati dengan menurut maunya sendiri. Saya kira ini yang bisa kita jelaskan. Saya mohon maaf, masih banyak pertanyaan yang lain. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain, mungkin pertanyaan ini bisa disimpan. Dan kalau bisa nanti bisa kita jelaskan kembali. Yang belum kita jelaskan. Saya mohon maaf. Kita akhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini Allah memberikan kelapangan pada hati kita. Dan kita diberi oleh Allah ilmu yang nafi'. Dan saya mohon maaf apabila ada khilaf, ada kekurangan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah untuk selalu ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan taqwa. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.